Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Albayan Cianjur, Roja Berau, Lampung, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Rai Padang, dan beberapa stasiun radio lainnya yang ikut merilai siaran ini, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kitab Al-Qawlu Mufid, Ta'liq ala Kibat Kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab ihtiramu asma'illah, menghormati atau memuliakan nama-nama Allah. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa kaidah di dalam memahami asma-asma Allah Azza wa Jalla. Bab ini maknanya adalah wajibnya memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla, karena memuliakan nama-namanya sama dengan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu wujud pengagungan kepada Allah azza wa jalla adalah menghormati dan memuliakan namanya. Maka tidak boleh menamai seseorang dengan nama-nama yang dikhususkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah itu dari segi boleh tidaknya diberikan kepada makhluk ada dua. Pertama, nama-nama yang hanya khusus untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk, seperti Allah itu sendiri. Tidak boleh memberi nama orang dengan nama Allah. Siapa nama Anda? Allah. Tidak boleh. Atau Ar-Rahman, atau Dzul Jalali wal Ikram, atau Rabbul Alamin. Karena nama-nama tersebut mengandung makna yang tidak layak dimiliki oleh makhluk. Rabbul Alamin lah penguasa semesta alam. Makhluk tidak layak diberi sebutan itu. Rahman artinya dzur rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Makhluk tidak ada yang pantas diberikan sebutan seperti itu. Nah, itu adalah nama-nama yang hanya khusus bagi Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Kedua, ada nama-nama yang boleh diberikan kepada makhluk di antara nama-nama Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri memberikan sebutan tersebut kepada makhluk, seperti Sami' dan Basir. Sami' artinya yang mendengar, Basir artinya yang melihat. Allah Sami' dan Allah juga Basir. Innallaha kana Sami'an Basira. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Sami' dan Basir nama Allah. Tapi nama ini boleh diberikan kepada makhluk, karena Allah sendiri menyebut makhluk dengan sebutan Sami' dan Basir, sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surah Ad-Dahr ayat yang kedua atau Al-Insan. Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabdali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang terpancar. Terus Allah menyatakan faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan manusia itu mendengar dan juga melihat. Allah menyebut manusia dengan sebutan mendengar dan melihat. Sehingga Sami dan Basir boleh nama ini diberikan kepada makhluk. Juga contoh yang lain adalah Ra'uf dan Rahim. Dua nama Allah yang boleh kita berikan kepada makhluk, karena Allah sendiri memberikan sebutan itu kepada makhluk, sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah ayat ke-128 tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini rasul yang diutus itu aziz. Azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh berat, terasa penderitaan yang kalian alami. Kalian mengalami penderitaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan penderitaan lebih berat lagi melihat penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin rasul ini rauf dan juga rahim. Jadi Allah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini dengan empat sebutan: aziz, haris, rauf dan rahim. Menunjukkan nama-nama tadi dibolehkan diberikan kepada makhluk. Walhasil, di antara nama-nama Allah ada yang boleh diberikan kepada makhluk, ada yang tidak boleh. Terus mana yang boleh dan mana yang tidak dirinci oleh para ulama, yang intinya dikembalikan kepada makna yang terkandung dalam nama itu. Kalau maknanya tidak layak diberikan kepada makhluk, maka tidak boleh diberikan kepada makhluk. Seperti Rabbul Alamin, seperti tadi disebutkan Rahman, seperti Allah itu sendiri, seperti Dzul Jalali wal Ikram, itu tidak layak ditujukan kepada makhluk. Itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala dalam bab ini adalah hadis yang diterima dari Abu Syuraih. Tadinya Abu Syuraih itu diberi sebutan dengan sebutan Abul Hakam. Abul Hakam ini nama aslinya adalah Hani bin Yazid Al-Kindi. Dia ini datang sebagai utusan beserta kaumnya menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dia disebut oleh orang-orang dengan sebutan Abul Hakam. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Syuraih yang disebut dengan sebutan Abul Hakam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum." Sesungguhnya Allah lah Al-Hakam dan kepadanya lah kembalinya seluruh hukum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda petik mengkritik sebutan Abul Hakam, sebab Hakam itu sebutan bagi Allah. Sehingga kalau disebut Abul Hakam, maknanya adalah bapaknya Allah. Nah, karena Nabi selesai menyatakan Allah lah Hakam dan kembalilah seluruh hukum hanya kepada dirinya. Faqala, berkatalah Abu Syuraih ini, sebelum dia disebut dengan sebutan Abu Syuraih, masih disebut dengan sebutan Abul Hakam. Kata Abul Hakam, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal fariqain." Kata Abul Hakam ini, sesungguhnya kaumku bila mereka ikhtilaf, ada persengketaan, ada permasalahan tentang suatu hal di antara mereka, mereka suka datang kepadaku, lalu aku putuskan hukum keputusan di antara sama mereka, lalu kedua belah pihak ridha dengan keputusanku. Makanya mereka menyebutku dengan sebutan Abul Hakam, bapaknya hukum. Lalu berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma ahsana hadza." Oh, betapa bagusnya hal itu. Yang dimaksud betapa bagusnya itu adalah menetapkan hukum yang disepakati, diridhoi oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Bukan menganggap bagus kepada sebutan Abul Hakamnya, bukan. Tapi kepada keadilan yang dia tegakkan ketika melerai masalah. "Famalaka minal walad?" Apakah kamu punya anak? Menjawablah Abul Hakam, "Syuraih, Muslim, wa Abdullah." Aku punya tiga anak laki-laki. Pertama Syuraih, kedua Muslim, ketiga Abdullah. Qala, bertanya lagi lah Nabi SAW, "Faman akbarukum?" Siapakah yang terbesar, yang tertua di antara mereka? Sulungnya siapa? Maka dijawab, "Syuraih." Lalu kata Nabi SAW, "Fa anta Abu Syuraih." Kalau begitu sebutan bagimu adalah Abu Syuraih, bukan Abul Hakam. Sejak saat itu dia disebut dengan sebutan Abu Syuraih, bukan lagi Abul Hakam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab At-Tarikhul Kabir dan kitab Al-Adabul Mufrad. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini. Ya. Inilah hadis yang dijadikan sebagai dalil pada bab ini. Kita akan bahas hadis ini. Perkataan yukanna Abul Hakam, Abu Syuraih tadinya diberi kunyah dengan sebutan Abul Hakam. Makna kunyah adalah panggilan yang disandarkan kepada bapak atau ibu atau saudara atau paman, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Ya, contohnya tadi Abu Syuraih kalau dia laki-laki. Tapi kalau dia wanita ummu fulan atau fulana. Boleh juga akhu Zaidin, oh dia saudaranya Zaid. Boleh juga ammu Abbas umpamanya, dia paman Abbas. Dibolehkan, itu semuanya kunyah. Itu yang pertama. Jadi dinisbatkan kepada salah satu kerabatnya. Boleh juga kunyah itu dalam rangka memujinya, bukan dikaitkan dengan anak atau kerabatnya. Seperti contohnya Abul Hakam, bapaknya hukum, maka ini pujian dibolehkan, selama pujian itu tidak terlarang secara syar'i. Seperti Abul Hakam terlarang, karena Hakam adalah nama Allah. Abul Hakam artinya bapaknya Allah, maka ini terlarang. Tapi kalau umpamanya pujian tersebut tidak dinisbatkan kepada nama Allah, maka dibolehkan. Seperti di kita ada bapak koperasi, di kita ada bapak apa lagi? Bapak asuh, bapak pembangunan, ya. Sebutan-sebutan itu bukannya koperasi adalah anaknya, bukan. Tapi bapak koperasi mungkin perintis pendirian koperasi. Itu bernada pujian. Kunyah boleh juga dinisbatkan kepada hal itu dalam rangka memuji. Bahkan kadangkala dalam rangka mencela. Seperti Abu Jahal, bapaknya kebodohan, karena memang dia bodoh umpamanya, ya. Atau kadang-kadang disebut limusohabati syai, karena pemilik sesuatu, ya, yang lengket, seperti Abu Hurairah. Apa arti Hurairah? Kucing kecil. Hurrah adalah kucing. Kalau kucing yang masih kecil, Hurairah disebut isim taswir. Kucing dibawa kemana-mana, lengket terus, disebutlah dengan sebutan Abu Hurairah. Atau kadang murni nama sebagai identitas, seperti Abu Bakar, itu nama, bukan bapaknya Bakar, tapi itu sebagai nama saja, ya. Seperti Abul Abbas, nama bagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Itulah penjelasan tentang kunyah. Jadi kunyah bisa dinisbatkan kepada kerabat, bisa hanya sebagai pujian, bisa sekedar celaan, bisa dinisbatkan kepada sesuatu yang melekat pada dirinya. Itu yang pertama. Kedua, perkataan Nabi SAW kepada Abu Surai, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah lah al-hakam, dan hanya kepadanya lah kembalinya setiap hukum. Yang dimaksud huwal hakam, Allah lah hakam, maknanya huwal mustahiqu ay yakuna hakiman ala ibadihi, hakiman bi fi'lihi, yadullu lahu qawluhu ilaihil hukmu. Yang dimaksud Allah lah al-hakam adalah dialah satu-satunya yang berhak menghakimi seluruh hambanya. Dia sebagai hakim atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Seluruh hukum itu berpulang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna wa ilaihil hukmu, ilaihi disebutnya jar dan majrur, ila dan hi. Jadi ilaihi. Al-hukmu disebutnya mubtada muakhar. Mubtada itu isim yang mestinya ada di awal kalimat, isim itu kata benda, ini diakhirkan. Khabarnya ilaihi, jar dan majrur diawalkan, disebutnya khabar muqaddam. Al-hukmu disebutnya mubtada muakhar. Kalau biasanya mubtada duluan, khabar belakangan. Ini terbalik. Khabar duluan, mubtada belakangan. Dan itu memiliki maksud yang agung. Taqdimul khabar yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan khabar daripada mubtada memberi makna hasr. Hasr itu pengkhususan. Hasr itu pembatasan. Maknanya hanya kepada Allah lah kembalinya seluruh hukum. Bisa enggak mengatakan al-hukmu ilaihi, hukum kembali kepadanya? Boleh dan benar secara struktur, secara gramatika, tapi maknanya lain. Kalau al-hukmu ilaih, hukum kembali kepadanya. Tapi tidak semua hukum. Mungkin ada kembali kepada yang lain. Tapi kalau dibalik ilaihil hukmu, mengandung makna hanya kepadanya lah kembalinya semua hukum. Itu kalau struktur kalimat yang biasa dibalik, yang harusnya di awal keakhirkan, yang harusnya di akhir diawalkan. Contoh yang sebanding dengan ini adalah salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Iyyaka ini dalam bahasa kita objek. Na'budu dalam bahasa kita subjek dan predikat. Masih ingat kan pelajaran dalam bahasa Indonesia spok, apa spok teh? SP, OK, S-nya apa? Subjek, P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan. Struktur dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Arab, predikat dulu, baru subjek, baru objek. Yang standar begitu. Seperti umpamanya Muhammad telah pergi atau telah makan roti. Akala Muhammadun al-khubza umpamanya. Muhammad telah makan roti. Predikat dulu, akala dulu. Muhammadun fa'il atau subjek, terus al-khubza objek. Tapi kalau objeknya didahulukan, seperti dalam ayat Iyyaka na'budu, struktur yang baku na'budu iyyaka, kami beribadah kepada engkau. Ini struktur yang baku. Subjek dulu disebut na'budu, kami beribadah iyyaka kepada engkau. Tapi kalau strukturnya baku seperti itu, tidak mengandung makna khusus. Kami ibadah kepada engkau, tapi mungkin ibadah juga kepada yang lain. Kalau struktur atau susunan kalimatnya na'budu iyyaka. Tapi begitu iyyakanya didahulukan iyyaka na'budu, maka mengandung makna khusus. Khusus kepada engkau kami ibadah. Tidak ibadah kepada yang lain. Hanya, makanya iyyaka na'budu diartikan hanya kepada engkau kami ibadah. Dari mana makna hanya ini? Dari struktur yang dibalik. Harusnya na'budu iyyaka, tapi dibalik iyyaka na'budu, berarti mengandung makna pengkhususan. Ada kaidah dalam ilmu balaghah sastra Arab, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat mengandung makna hasr. Hasr itu hanya pengkhususan alias pembatasan. Begitu juga kalimat yang lainnya, alallah alaihi tawakkaltu. Ya, hanya kepada dialah kami bertawakal. Dan yang sejenisnya termasuk wa ilaihil hukmu, hanya kepadanya lah kembalinya seluruh hukum. Ya, inilah makna innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, Allah lah al-hakam dan hanya kepada dialah kembalinya seluruh hukum. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala selanjutnya, wa hukmullah yang qasimu ilal qismain. Hukum Allah ini ada dua jenis, ada dua macam. Al-awwal kauni. Jenis yang pertama adalah hukum kauni. Hukum yang Allah terapkan di alam. Baik tentang benda-benda besar di angkasa luar seperti matahari, bulan, bintang, planet-planet, termasuk galaksi, langit, bumi, bulan, semuanya. Pohon-pohon, benda-benda mati. Ataupun termasuk kejadian-kejadian yang teralami oleh manusia. Yang kemudian disebut dengan sebutan hukum alam oleh bahasa kita. Hukum alam bukan hukum buatan alam, bukan. Gak boleh kita mengatakan hukum alam musyrik. Enggak. Sebab yang dimaksud hukum alam itu adalah hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Dan hukum alam yang seperti ini pasti terjadi, tak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Takdir termasuk bagian dari hukmullahil kauni. Hukum Allah yang kauni. Ini pasti terjadi. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-80, falan abrahal ardo hatta ya'dana li abi au yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Ini tentang hukum Allah yang kauni. Berkata Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam, walan abrahal ardo, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir ini, hatta ya'dana li abi, sehingga bapakku memberikan izin kepadaku, au yahkumallahu li, atau Allah menetapkan hukumnya atas diriku. Maksud menetapkan hukum itu menetapkan keputusan takdir bagi diriku bahwa aku harus keluar dari Mesir ini. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik hakim. Ini contoh hukum Allah yang pertama disebut hukum kauni. Kedua, hukum syar'i. Kalau hukum syar'i ini adalah hukum Allah yang berupa syariat. Syariat ini semuanya hukum Allah. Kalau hukum Allah bisa ditolak oleh makhluk, bisa tidak dilaksanakan. Kalau hukum Allah yang kauni tadi pasti terlaksana, itu mau tidak mau, karena itu takdir Allah. Tidak ada yang bisa berpaling dari takdir Allah, tidak ada yang bisa menghindari takdir Allah. Tapi kalau hukum syar'i, manusia bisa menolaknya, bisa tidak melaksanakannya. Contoh perintah ibadah, manusia semua diperintah ibadah oleh Allah, itu hukum syar'i. Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, manusia semuanya, u'budullah, u'budullah, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini hukum syar'i. Pertanyaan, apakah semua manusia ibadah? Tidak. Ada enggak manusia yang menolak perintah ini sehingga tidak ibadah? Banyak, bukan ada. Lebih banyak mana yang ibadah dengan yang tidak ibadah? Lebih banyak yang tidak ibadah. Hanya kaum muslimin. Di luar kaum muslimin jelas menolak ayat ini. Tidak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya kepada yang lain. Nah, sekarang di kalangan sesama kaum muslimin yang ibadah kepada Allah, apakah seluruh perintah Allah kepada kaum muslimin terlaksana? Allah menyatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Ini perintah ke siapa? Ke seluruh kaum muslimin. Dirikan salat, tunaikan zakat. Apakah seluruh kaum muslimin salat? Tidak ada yang tidak sholat? Banyak, lebih banyak yang sholat yang tidak. Yang tidak sholatnya lebih banyak daripada yang sholatnya. Perintah Allah untuk sholat ini hukum syar'i. Ada enggak manusia yang tidak melaksanakannya? Banyak. Makanya hukum Allah yang syar'i ini belum tentu terlaksana. Banyak yang membantah, banyak yang membangkang, banyak yang menentang. Dari sisi ini manusia terbagi kepada dua bagian, ada yang mukmin, ada yang kafir. Faman radiyahu wa hakama bihi fahuwa mu'min, wa man lam yarda bihi wa lam yahkum bihi fahuwa kafir. Siapa orang yang ridha dan berhukum dengan hukum Allah yang syar'i, ridha dengan hukum Allah yang syar'i, berhukum menerapkan hukum Allah yang syar'i ini, maka dia mukmin. Siapa yang tidak ridha dan tidak menerapkan hukum yang syar'i ini, maka dia kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 10. Kata Allah, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Ya, apa saja yang kalian ikhtilafkan dalam satu perkara, maka hukum, ketetapan hukum tentang hal itu harus dikembalikan kepada Allah. Ini hukum syar'i. Ada orang apa yang ikhtilaf tentang suatu masalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Hukum yang sebenarnya yang mana? Kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hukum Allah lah yang terbaik. Allah berfirman, "Alaisallahu biahkamil hakimin?" Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Allah pun berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun?" Siapa yang lebih bagus hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Kedua ayat tadi, bukankah Allah seadil-adil hakim? Dan ayat yang menyatakan siapakah yang lebih bagus ketetapan hukumnya daripada Allah? Hukum yang dimaksud dalam dua ayat ini mencakup kedua-duanya. Ya, hukum kauni termasuk takdir. Takdir Allah itu terbaik bagi kita. Walaupun kita kadang-kadang tidak suka terhadap ketetapan takdir Allah untuk kita tersebut. Ya. Dan kita memandangnya sebagai takdir yang buruk untuk kita. Seperti adanya musibah, sakit, hal yang menyakitkan hati, itu buruk kan bagi kita. Ya. Tapi ketika itu menimpa kita di momen tertentu, di waktu tertentu, yakini itulah yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya dari sisi apa? Dari segi keuntungan yang lahir dari musibah ini. Keuntungannya apa? Banyak dosa gugur ya. Pahala kesabaran ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dengan jumlah yang banyak. Sebab Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan pahala kesabaran itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa dihitung, di gelontorkan begitu saja dalam jumlah yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini mengundang rahmat Allah. Sabar ini mengundang hidayah Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang sabar itulah mereka orang-orang yang akan memperoleh solawat dari Allah dan rahmat. Dan mereka pula lah orang-orang yang memperoleh hidayah. Sabar itu mengundang rahmat Allah, mengundang salawat dari Allah atau pujian dari Allah, dan sabar itu mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang sabar itu tanpa perhitungan, digelontorkan begitu saja dengan jumlah yang sangat banyak. Dan sabar hanya ada dalam musibah, dalam ujian. Ya, doa orang yang sedang diuji oleh Allah didengar, dikabul oleh Allah. Coba lihat, musibah menyebabkan kita gugur dosa walaupun tidak tobat dari dosa itu. Musibah menyebabkan kita bisa bersabar. Musibah menyebabkan kita bisa memperoleh pahala yang besar dari kesabaran itu. Musibah menyebabkan doa kita didengar, dikabul oleh Allah SWT. Musibah menyebabkan kemuliaan kita, derajatnya naik melebihi daripada sebelumnya. Itu hanya bisa diraih dengan adanya musibah yang pahit tadi, yang membuat kita menderita. Bila musibah itu tidak Allah berikan, semua hal tadi tidak Allah berikan kepada kita. Orang yang sedang senang-senang, happy, gembira, bahagia, ya, tidak gugur dosanya dengan kebahagiaannya. Dia tidak harus bersabar dengan kebahagiaannya. Dia juga belum tentu dikabul doanya, malah jauh dia dari Allah Azza wa Jalla, sedang senang, sedang bahagia. Adapun ketika menderita, biasanya orang apa? Mendekat kepada Allah. Biasanya sholat fardu yang 5 waktu juga belang-belang. Tapi ketika memperoleh musibah, tengah malam juga bangun untuk tahajud. Biasanya Ramadan juga saumnya belang-belang, kadang saum, kadang tidak. Ketika dapat musibah, Senin Kamis pun dilaksanakan. Biasanya jauh dari Quran, gak pernah baca. Tapi ketika dapat musibah, Quran yang sudah bulukan, yang sudah tertutup oleh debu, diambil, ditiup dulu, ambil kamoceng dulu, dibersihin, dibuka sambil nangis, gitu ya. Biasanya begitu orang. Itu baik apa buruk untuk dirinya? Baik, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik. Itu hukum Allah yang kauni, terbaik. Walaupun kita seringkali salah dalam respon musibah dari Allah Azza wa Jalla, ya, dengan mengatakan, ya Allah, rasanya saya kurang apa ibadah, tapi kenapa diberi musibah seberat ini? Kalau musibahnya berat, gak akan sembarangan orang diberi, ya. Pasti orang-orang tertentu yang memiliki kadar keimanan yang hebat, yang mampu menanggung beban dari musibah yang dia alami tersebut. Jadi, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa sih yang lebih bagus ketetapan hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Makna wa man ahsanu minallahi hukman, man di sana dengan makna nafi. Nafi itu artinya yang mentidakkan. Makna ayat ini adalah tidak ada lagi yang ketetapan hukumnya lebih bagus daripada Allah Azza wa Jalla. Baik hukum kauni maupun hukum syar'i. Seluruh ketetapan Allah berupa syariat itu yang terbagus untuk manusia. Seluruh ketetapan Allah yang kauni termasuk takdir yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik, yang terbagus untuk kita. Makanya Allah disebut dengan sebutan Al-Hakam, ya. Itulah kalimat yang kedua. Ketiga, perkataan Abu Syuraih yang menyatakan, inna qaumi idha ikhtalafu fi syai'in atauni. Sesungguhnya kaumku bila mereka berselisih tentang sesuatu, mereka mendatangi aku. Ini cerita atau kisah atau penjelasan dari Abu Syuraih yang menjadi penyebab kenapa dia disebut dengan sebutan Abul Hakam. benar itu. Nabi SAW berkomentar, ma ahsana hadha, betapa bagusnya hal itu. Yang dimaksud ma ahsana hadha, betapa bagusnya hal itu, isyarah ta'udu ila islahih baina qaumihi la ila tasmiyatih bihadal ism. Yang dimaksud betapa bagusnya hal itu, maksudnya bagus dalam hal melerai perselisihan di kalangan kaumnya. Bukan menganggap bagus terhadap sebutan Abul Hakam, bukan. Tapi yang dianggap bagus itu adalah perbuatan Abu Suraih yang menetapkan hukum yang diridhoi oleh kedua belah pihak, itu bagus. Adapun penamaan dia dengan nama Abul Hakam enggak bagus. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW mengganti sebutan Abul Hakam dengan Abu Suraih. Seandainya perkataan ma ahsana hadza, betapa bagusnya hal itu, makna bagus itu ke penamaan Abul Hakam, niscaya Nabi tidak akan mengganti nama itu. Bahkan akan menguatkannya, bagus, tetaplah kamu dengan sebutan Abul Hakam. Enggak. Tapi diganti dengan Abu Suraih, menunjukkan nama itu enggak bagus untuk kamu. Yang dianggap bagus tadi adalah perbuatanmu yang menetapkan keputusan hukum yang diridhoi oleh kedua belah pihak. Lalu ditanya, apa kamu punya anak? Dijawab, iya, disebut namanya Suraih, Muslim, dan Abdullah. Ini menunjukkan anak dia hanya tiga. Dan tiga-tiganya lelaki. Tidak memiliki anak wanita. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini. Kata beliau, al-zahir annahu laysa lahu illa thalathah. Lianna al-walada fil lughah al-arabiyah yashmulu al-dhakara wal-untha. Falau kana indahu banat la'addahunna. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa Abu Suraih tidak memiliki anak kecuali hanya tiga itu. Dan tiga-tiganya lelaki. Karena al-walad dalam bahasa Arab mencakup lelaki dan juga perempuan. Seandainya Abu Suraih punya anak perempuan, pastilah akan disebut. Jadi dia hanya menyebut tigalah anakku, yaitu pertama Suraih, si cikal, si sulung, si yang terbesar. Kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Mendengar itu Nabi SAW bertanya, siapa yang paling besar? Disebut Suraih, fa anta Abu Suraih. Maka kalau begitu kamu adalah Abu Suraih. Sebutan bagi kamu adalah Abu Suraih. Ya. Nabi SAW merubah sebutan Abul Hakam menjadi Abu Suraih karena dua hal, dua alasan. Alasan pertama, annal hakam huwallah, fa idza qila ya abal hakam ka'annahu qila ya aballah. Pertama, bahwa al-hakam adalah nama Allah. Al-hakam itu Allah. Sehingga apabila Abu Suraih tadi disebut dengan sebutan wahai Abul Hakam, maknanya ya Aballah, wahai bapaknya Allah. Dan ini terlarang, tidak boleh. Kedua, li'anna hadzal isma alladhi ja'ala kunyatan li hadzal rajul. Lau hadza fihi makna sifat wa huwa al-hukm fa sara bidzalika mutabiqan li ismillah wa laysa li mujarrad al-alamiyah al-mahdhah bal lil alamiyah al-mutadamminah lil ma'na wa bihadha yakunu musyarikan lillahi subhanahu wa ta'ala fi dhalik wa li hadha kannahu an-nabiy sallam bima yanbaghi ay yukanna bihi. Kedua, nama ini, nama Abul Hakam, yang dijadikan sebagai kunyah. bagi dia seandainya sesuai dengan realita. Seandainya di dalam penyebutan nama itu ada makna sifat yang melekat pada diri dia, yaitu hukum. Dialah bapaknya hukum. Hukumnya selalu adil. Maka itu sesuai dengan nama Allah. Kalau nama tersebut sesuai dengan sifatnya, berarti dia adalah sekutu atau tandingan bagi Allah dalam hal itu. Maka ini tidak mungkin terjadi. Tidak sesuai dengan realita. Tidak ada makhluk dalam satu aspek pun yang menyamai Allah, termasuk dalam hal penetapan hukum. Apakah hukum yang ditetapkan oleh Abu Syuraih di tengah kaumnya pasti selalu benar? Pasti selalu diridhoi oleh kedua belah pihak? Tentu saja tidak. Dan kalau diridhoi oleh kedua belah pihak, apakah itu pasti benar? Belum tentu. Walaupun umpamanya dua-duanya ridho, belum tentu hukum, ketetapan hukum yang diridhoi oleh semua pihak itu pasti benar, belum tentu. Ya, oleh karena itulah, mau sesuai dengan kenyataan ataupun tidak, penetapan nama Abul Hakam tetap terlarang. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Wa yustafadu minal hadis ma yali. Faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah sebagai berikut. Pertama, annahu yambagi li ahli al-wa'd wal irsyad wan nush idza aghlaqu baban muharraman ayyubayyinu lin-nas al-mubah wa qad sabaqa taqriru dhalik. Pertama, dari hadis ini kita mengetahui bahwa bagi ahlul wa'd wal irsyad, bagi pembimbing, bagi pembina, bagi penasehat, bagi guru, bagi ustaz, bagi dai, bagi ulama, apabila menutup satu pintu haram, hendaklah dijelaskan kepada manusia aspek yang dibolehkannya sebagai solusi bagi mereka. Contoh dalam hadis ini, tadi Hani, seorang sahabat, disebut dengan sebutan Abul Hakam. Dan Abul Hakam haram, terlarang, tidak boleh. Apakah Nabi hanya melarang saja? Kamu tidak boleh disebut dengan sebutan Abul Hakam. Titik. Apakah sampai di sana? Tidak. Tapi Nabi selesai memberikan solusi yang dibolehkan. Kamu Abu Syuraih. Jadi melarang manusia dari sesuatu, tapi memberi solusi yang dibolehkan agar orang tidak kebingungan. Aduh, kalau gak boleh Abul Hakam gimana tuh saya? Gak begitu. Tapi diberi solusi. Nih, kamu punya anak berapa? 3. Siapa aja? Syuraih, Muslim, Abdullah. Siapa yang terbesar? Syuraih. Kalau begitu sebutan bagi kamu adalah Abu Syuraih. Jadi beri solusi. Maka apabila ada orang bertanya, ustaz boleh enggak saya begini? Enggak boleh. Lalu pergi. Terus saya harus gimana? Terserah. Emang gue pikirin. Enggak boleh seperti itu. Ya, harus diberi solusi. Kalau ini enggak boleh, ini yang bolehnya. Selalu ada solusi. Dan penjelasan ini sudah diterangkan pada beberapa pertemuan yang lalu karena banyak kasus yang sama dengan hal itu, ya. Itu yang pertama. Kedua, annal hukma lillahi wahdah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ilaihi alhukmu ammal kauni fala naza'a fihi idh la yu'aridullah ahadun fi ahkamihi alkauniyah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa hukum itu hanya milik Allah semuanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa ilaihil hukmu, hanya kepada Allah lah kembalinya seluruh hukum. Ada makna hanya kepada Allah. Dari mana? Dari kata-kata apa hanyanya ini diambil? Bukan dari kata-katanya, tapi dari apa? Susunan kalimat. Mendahulukan ilaihi daripada hukum. Ilaihil hukmu, ya, wa alaihi tawakkalna, wa ilaihi unib. Ilaihinya, alaihinya didahulukan daripada unib, daripada tawakal, daripada al-hukum. Mengandung mana apa tadi? Hanya penghususan. Wa ilaihil hukmu, hanya kepada dialah kembalinya seluruh hukum, semuanya. Adapun kalau hukum yang dimaksud di sanalah hukum kauni, tidak ada perselisihan. Karena tak ada satu makhluk pun di alam jagat raya ini yang bisa menyimpang dari hukum Allah yang kauniyah. Termasuk orang kafir. Allah menetapkan hukum yang merata berlaku bagi seluruh makhluknya umpamanya, ya. Siapa yang Allah menetapkan hukum adanya gravitasi bumi. Apa akibat dari ketetapan hukum gravitasi bumi? Semua benda kalau dilempar ke atas pasti jatuh lagi ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Itu ketetapan Allah. Itu hukum Allah yang kauni. Hukum alam, hukum yang Allah tetapkan di alam ini. Enggak ada orang yang bisa apa? Yang bisa menyimpang dari hal ini. Nah, ada orang kafir, saya mah kafir kepada Allah. Begitu loncat langsung terbang. Enggak jatuh lagi ke bumi. Ada yang begitu? Enggak, mau kafir, mau soleh tetap saja. Bahkan seorang nabi kalau loncat ya pasti ke bawah lagi. Ya. Termasuk umpamanya hal yang positif sekalipun bagi orang kafir. Allah Azza wa Jalla menetapkan sebuah ketetapan, ya, menetapkan satu ketetapan di muka bumi ini. Siapa orang yang lapar kemudian makan, apa yang akan terjadi? Kenyang. Rasa laparnya hilang. Yang ada kenyang. Kalau makannya berlebih, engap. Orang Sunda bilang apa? Kamerkaan. Sampai enggak bisa gerak-gerak sedikit, sakit. Itu akan teralami oleh siapapun yang demikian. Baik dia soleh ataupun salah. Dia mukmin ataupun kafir. Dia ahli tauhid ataupun orang musyrik. Tidak mentang-mentang orang kafir, orang musyrik, ya, lalu oleh Allah dibedakan. Ini mah kafir walaupun makan segede apapun, sebanyak apapun tetap aja lapar. Apakah begitu? Enggak. Udah kalau tidak makan lapar, lalu begitu makan kenyang, kuat lagi, sehat lagi. Walaupun dia kafir, menentang aturan Allah yang syar'i, tapi terhadap aturan Allah yang kauni, enggak ada orang yang bisa menyimpang dari hal itu. Sekalipun seorang nabi apabila tubuhnya dilukai, pasti akan terluka, akan berdarah. Pernah enggak nabi berdarah? Pernah. Pada waktu perang, perang Uhud, sampai 4 giginya tanggal berdarah. Beliau terluka. Tidak mentang-mentang ini mah soleh, seorang nabi, manusia tersoleh di alam jagat raya. Jadi begitu pedang dibacokan, malah pedangnya yang patah, yang milih. Apakah begitu? Enggak. Tetap saja terluka. Pernah enggak nabi lapar? Sering. Tidak mentang-mentang ini mah seorang nabi, walaupun tidak makan seminggu tetap kenyang. Apakah begitu? Enggak, tetap saja lapar. Itu hukum Allah yang kauni, ya. Tak ada seorang pun yang bisa menyimpang dari hukum Allah yang kauni tersebut. Ini yang pertama, hukum kauni, ya. Semuanya kembali kepada ketetapan hukum Allah dan mentaatinya. Sekarang bagaimana hukum syar'i? Bukankah ada manusia yang menentang hukum syar'i? Wa amma syar'iyu, ya, fahuwa mahakul fitnah wal imtihani wal ikhtibar. Faman syur'a lin nasi syar'an siwa syar'illah wa ra'a annahu ahsan min syar'illah wa anfa lil ibad au annahu musawin li syar'illah au annahu yajuzu tarku syar'illahi ilaihi fa innahu kafirun li annahu ja'ala nafsahu niddan lillahi azza wa jalla sawa'un fil ibadat awil muamalat. Wadalilu ala dhalik kauluhu ta'ala afahukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqilun. Fadallatil ayatu ala annahu la ahada ahsanu min hukmillah wala musawin li hukmillah li anna ahsan ismul tafdil ma'nahu la yujad syai'un fi darajatihi wa man za'ama dhalik faqad kadzdzaba Allah azza wa jalla. Wa qala Allah ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa hadha dalilun ala annahu la yajuzul udul min syar'illahi ila ghairihi wa annahu kufrun. Adapun hukum syar'i, ini adalah tempatnya fitnah. Ini adalah objek yang menjadi ujian dan godaan bagi manusia. Siapa, ya, wa man syarra'a lin-nasi syar'an, siapa orang yang membuat-buat syariat bagi manusia selain syariat Allah. Dia membuat aturan tersendiri bagi kehidupan manusia. Dan dia melihat syariat buatan manusia itu lebih baik daripada buatan Allah dan lebih bermanfaat. Atau dia menganggap buatan manusia itu sama dengan syariat Allah. Atau dia beranggapan boleh meninggalkan syariat Allah dan menerapkan hukum buatan manusia, maka dia kafir karena dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam hal pembuatan syariat, baik dalam hal ibadah ataupun muamalah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang lebih mereka inginkan? Siapakah yang lebih baik ketetapan hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Ayat ini menjadi dalil, tidak ada seorang pun yang lebih baik hukumnya, ketetapan hukumnya daripada Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang ketetapan hukumnya sama dengan ketetapan Allah. Sebab kata-kata ahsan, wa man ahsanu minallahi hukman, ahsan ini dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan isim tafdil. Isim tafdil itu bahasa kitanya superlatif, yang ter, ya. Maknanya tidak ada di alam jagat raya ini sesuatu pun yang satu level dengan Allah dalam hal menetapkan hukum. Ya, siapa orang yang menganggap hukum buatan manusia sama dengan hukum buatan Allah, apalagi lebih bagus daripada hukum Allah, dia telah mendustakan Allah. Allah pun berfirman, siapa yang menetapkan hukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, maka dia kafir. Dengan anggapan hukuman manusia itu lebih baik atau sama dengan hukuman Allah. Dan ini menjadi dalil bahwa tidak boleh menyimpang dari syariat Allah, berpindah kepada syariat lain, karena dia dihukumi dengan hukum kafir. Inilah tentang hukum Allah yang berupa syariat. Ikhwan azanallah wa yakum, juga para pemirsa, para pendengar, penjelasan bab ini belum tuntas, belum selesai. Masih menyisakan beberapa poin masalah yang perlu kita bahas, tapi waktunya tidak cukup untuk kita lanjutkan. sore ini cukup kita sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kira-kira kurang dari setengah jam akan kita gunakan untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Roja Studio Cilengsi, dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas bahasa materi yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Silakan, yang pertama kami berikan kesempatan dari penelpon. Naam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana, dengan siapa? Pak Mardi ini dari Cilacap. Pak Mardi di Cilacap. Silakan Pak Mardi, pertanyaannya Pak. Mau tanya ini Pak, bacaan salat salam, sholat-sholat yang tidak sunnah. Bacaan setelah sholat-sholat rawatib atau sholat-sholat tahajud setelah salam itu apa bacaan yang pertama? Baik, baik. Terima kasih Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan fikih ini Ustaz, mungkin ada penjelasan yang Ustaz sampaikan, silakan. Baik. Bapak di Cilacap tadi, barakallahu fik. Materi akidah, pertanyaan fikih selalu muncul. Labas. Mudah-mudahan masalah akidahnya jelas gamblang ya, barakallahu fik Bapak tadi. Kalau setelah sholat fardu kita ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salam kita istighfar 3 kali, Allah astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allah, Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya ya. Terus bagaimana bacaan seusai sholat sunnah? Apakah itu rawatib, tahajud dan yang lain-lain? Ya wallahu alam. Tidak ada bacaan khusus seusai sholat sunnah. Boleh enggak kita berdoa? Boleh, sangat dianjurkan. Karena itu momen yang sangat bagus. Seusai kita bersujud kepada Allah Azza wa Jalla, silakan berdoa. Dengan doa yang bebas Pak, ambil doa itu dari Al-Quranul Karim lebih utama. Dari hadis Nabi SAW itu sangat bagus. Kalau kita tidak hafal doa dari Quran, dari hadis yang sesuai, silakan berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan isi doa yang layak ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik berdoa minta dunia, apalagi minta akhirat. Boleh selesai sholat sunat, selesai sholat tahajud, kita berdoa, ya Allah limpahkan kepada saya rizki yang barokah, yang bisa dijadikan bekal untuk meraih ridha-Mu. Boleh umpah kita, ya Allah sembuhkan penyakit yang saya derita ini. Ya Allah bebaskan saya dari hutang dan tanggungan, beri kemudahan dari kesulitan hidup yang sedang saya alami. Boleh dengan bahasa kita. Baca ungkapkan itu selesai salat tahajud. Baca ungkapkan itu selesai salat sunnah apapun ya. Jadi tidak ada wirid apapun yang dibaca selesai salat sunnah rawatib atau tahajud tersebut. Silakan berdoa secara bebas kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Pak Mardi di Cilacap. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kembali di kesempatan kedua, masih kami terima di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mohon maaf Ibu, dikecilkan volume TV atau radionya. Ada feedback Bu. Silakan, dengan siapa dari mana? Pak Ustaz, saya mau tanya. Iya. Kalau misalnya di hari raya kita nggak bisa fitrah, gimana ya hukumnya? Iya, tentang itu ya Bu ya. Dikarenakan nggak punya uang gitu. Iya, tidak ada kemampuan untuk membayar zakat fitrah yang dimaksud Ibu. Baik, iya. Terima kasih. Terima kasih atas interaksi yang Bu sampaikan. lebih jauh lagi Ustaz ke bahasan zakat ini Ustaz. Mungkin ada penjelasan sedikit yang Ustaz sampaikan. Iya. Ibu yang barusan bertanya, semoga Allah Azza wa Jalla memberi keluasan rizki ya kepada ibu yang bertanya. Baik ketika Idul Fitri, akhir Ramadan, ataupun masa-masa setelahnya. Dan ini juga bagi setiap orang yang bernasib seperti itu, semoga Allah memberikan keluasan rizki. Zakat fitrah adalah termasuk salah satu kewajiban yang sifatnya fardu ain. Berlaku bagi orang yang kaya ataupun orang miskin, laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak, yang merdeka ataupun yang hamba sahaya. Kalau pada saat sudah tiba waktu dikeluarkan zakat fitrah itu, dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, walaupun hanya satu sok yang dia miliki saat itu. Kalau satu sok pada zaman kita sekarang kira-kira 3 kilogram dari beras yang kita miliki, keluarkan zakat pada saat itu, tapi nanti dia akan memperoleh jauh lebih banyak daripada apa yang dia keluarkan. Makanya hati-hati bagi para amilin. Para amilin jangan memberikan zakat fitrah secara merata kepada seluruh fakir miskin. Merata berarti tidak adil. Kalau sekarang ada fakir miskin yang anggota keluarganya 5 atau 7 orang, satu orang dia mengeluarkan 3 kilo, berarti mengeluarkan 21 kilogram beras. Ada lagi yang fakir miskin lain cuma 2 orang suami istri, dia mengeluarkan zakat fitrah 6 kilogram beras. Oleh amil dibagi rata, yang 7 orang tetap dikasih umpah 10 kilo, yang 2 orang juga dikasih 10 kilo. Adil enggak? Tidak adil. Rata enggak? Rata untuk per keluarga, tapi tidak rata untuk per anggota keluarga. Jadi bagusnya setiap anggota keluarga dihitung berapa orang anggota keluarga dia. Kali umpamanya 5 kilo per orangnya. Kalau 7 orang jadi 35 kilo. Dia mengeluarkan 21 kilo tapi dia dapat 35 kilo. Yang 2 orang tadi dia mengeluarkan 6 kilo, dia dapat 10 kilo. Jadi ketika pada saat dikeluarkannya zakat fitrah itu dia punya kemampuan, wajib keluarkan. Adapun kalau tidak punya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan beban kewajiban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau tidak mampu, dia terbebas dari kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kemampuan itu tidak ada, maka tidak wajib lagi. Sama halnya dengan haji, wajib dan termasuk rukun Islam. Tapi kalau kita tidak mampu, maka bebas dari kewajiban itu, tidak wajib lagi kita haji. Sama dengan zakat mal, zakat harta, kita tidak mampu, tidak memiliki harta yang mencapai nisab, maka bebas kita dari kewajiban. Sama dengan Ramadan, kita tidak mampu untuk saum, maka tidak wajib kita saum. Tapi nanti diganti pada hari yang lain ketika kita mampu. Jadi ibu yang tadi bertanya, kalau pada saat ketika kita harus mengeluarkan zakat fitrah, tidak ada yang bisa kita keluarkan, kita tidak wajib mengeluarkan dan tidak dosa, tapi orang itu nanti pasti harus menerima zakat fitrah dari orang-orang kaya, dari para amilin yang ditugaskan untuk itu. Ya, demikian ibu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ibu, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan satu kembali dari penelpon 0218236543. Iya. silakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Ya, Muhammad di Sulawesi. Silakan Pak Muhammad. Ya, saya mau tanya, ini kalau kita ahli sunnah ini, kenapa di jalan raya-raya kita punya masjid-masjid yang besar, terus kenapa kalau kita ceramah-ceramah itu tidak membolehkan di tiap masjid? Itu apa alasannya? Politik? Apakah ada mereka selalu tidak membolehkan yang seperti ahli-ahli bidah itu, tidak membolehkan ahli sunnah itu berceramah di masjid-masjid tersebut? Alasannya apa? Kita ingin tahu apakah mereka bermusuhan dengan kita, apakah ahli politik? Iya, baik, cukup Pak Muhammad, terima kasih. Inti pertanyaan sudah kami terima. Silakan Ustaz, mungkin ada jawaban yang Ustaz sampaikan. Iya, Pak Muhammad di Sulawesi, barakallahu fi. Ya, kalau suatu masjid melarang salah satu pihak untuk mengadakan pengajian di masjid itu, alasannya apa? Ya, tanya kepada pihak DKM tersebut alasannya apa. Cuma begini, memang sesuatu yang lumrah, yang wajar, kalau kita sendiri punya masjid dan kita ingin menerapkan sunnah di masjid ini, kita ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat penyebaran dakwah Quran dan sunnah, lalu ada orang yang akan menyebarkan perkara yang menyimpang di masjid itu, dan kita punya kewenangan, apakah kita akan mengizinkan? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena kita khawatir tersebar kekeliruan dari masjid yang menjadi wewenang kita. Kalau kita mengizinkan, kita ikut dosa. Apakah itu benar? Benar. Wajar? Ya, wajar. Rasional? Ya, rasional, masuk akal. Maka demikian juga orang lain yang memiliki sebuah keyakinan akan sebuah kebenaran yang dia yakini, lalu itu berbeda dengan keyakinan kita, lalu kita minta izin di sana, apakah akan mengizinkan? Tentu saja tidak. Wajar enggak? Wajar. Normal enggak? Iya, normal. Lalu bagaimana kita? Ya sudah, kita qanaah, cari masjid lain, enggak perlu kita ngeyel untuk memakai masjid tersebut. Masjid lain masih banyak. Apa alasan mereka melarang kita? Sama dengan alasan kita melarang mereka. Itu manusiawi sifatnya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, coba introspeksi terhadap dakwah yang selama ini kita lakukan. Barangkali cara dakwah kita selama ini kurang diterima, sehingga mereka bukan menolak isi dakwah kita, tapi menolak cara dakwah kita. Barangkali begitu. Introspeksi, perbaiki dari aspek itu. Kalau umpamanya selama ini dakwah kita lebih banyak mencelaknya, coba ubah gaya dan caranya. Bukan mencela tapi mengajak. Nabi selesai menyatakan, basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang tanfir. Tanfir itu membuat orang lari dari dakwah ini. Oleh karena itulah, itu harus dijadikan sebagai bahan introspeksi. Pertama, mungkin kurang luwesnya kita di dalam dakwah. Kurang luwes bukan berarti abu-abu, bukan. Kurang luwes bukan berarti toleran terhadap penyimpangan, bukan. Tapi mungkin cara, gaya, tanpa harus menyimpang dari koridor syariat, ya. Itu yang pertama. Kedua, mungkin saja kurang sosialisasi, kurang pendekatan. Lebih banyak pihak lain yang mendekati masjid itu, lalu memberikan informasi yang buruk tentang kita, dan kita cuek, tidak memberikan klarifikasi, tidak memberikan informasi yang sebenarnya, tidak menampakkan kelemah lembutan dakwah ahlu sunnah di kalangan mereka, sehingga tercover, kelemah lembutan kita tercover oleh informasi buruk dari mereka tentang kita. Akhirnya informasi tentang kita yang masuk buruk, akhirnya kita dilarang. Introspeksilah, maka sosialisasilah. Tampakkan kemuliaan akhlak, dakwah ahlus sunnah. Kelemah lembutan, dakwah ahlus sunnah. Maka itu insya Allah akan merubah image. Yang kedua. Ketiga, kalau memang semua cara sudah kita lakukan secara benar, kita sudah berlemah lembut, kita sudah menunjukkan kemuliaan akhlak, kita sudah bersosialisasi, kita sudah menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa melanggar koridor syariat, setelah semuanya maksimal kita lakukan, lalu kita tetap dilarang, nah itu mah memang sudah benar-benar anti kepada Quran Sunnah. Ya udah, kita jangan ngeyel. Kita cari masjid lain dan tampakkan di masjid lain jauh lebih berkembang, kelemah lembutan lebih mewarnai dakwah kita, dan kemuliaan akhlak menjadi ciri khas kita, dan itu nanti terlihat oleh dakwah kita di masjid yang lain tadi. Ya, begitu yang bisa sarankan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Pak Muhammad di Sulawesi. Kita berikan kesempatan berikutnya dari pertanyaan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umu Ayu di Sumatera Selatan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ustaz, apakah nama Akbar juga tidak boleh diberikan kepada makhluk? Karena anak saya namanya Akbar Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya. Apa makna Akbar? Akbar juga disebut isim tafdil. Akbar juga disebut superlatif. Makna Akbarlah yang terbesar. Dan itu hanya layak ditujukan, diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh diberikan kepada makhluk. Karena dari segi makna, ya, makhluk tidak layak menyandang sebutan Akbar, terbesar. Dari segi apa? Dari segi bentuk fisik bukanlah terbesar, masih banyak makhluk yang lebih besar dari dia. Dari segi kekuasaan, nah, dia lemah, tidak memiliki kekuasaan, banyak makhluk lain yang lebih berkuasa dari dia. Dari segi kemuliaan dan yang lain-lainnya, ya, maka tidak munasib, tidak cocok. Jadi Akbar adalah satu-satunya yang layak untuk menyandang sebutan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah Akbar dalam segala hal. Akbar dari segi zat, Akbar dari segi kekuasaan, Akbar dari kemuliaan. Allah itu lebih besar daripada makhluknya. Seluruh kerajaan langit dan bumi berada dalam genggaman tangan Allah. Allah menyatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang ada di dalam genggaman tangannya lah seluruh kerajaan ini, ya. Allah Akbar dari segi zat. Seluruh makhluknya itu jauh lebih kecil daripada Allah Azza wa Jalla, ya. Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibanding kursi Allah enggak ada apa-apanya. Jauh lebih besar kursi Allah. Kursi Allah yang besar ini dibanding arasy Allah enggak ada apa-apa, ibarat satu koin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Koin itulah kursi Allah. Padang pasir yang luas itulah arasy Allah. Arasy Allah adalah makhluk terbesar dan tertinggi. Tidak ada lagi yang lebih besar dan lebih tinggi daripada arasy Allah. Allah jauh lebih tinggi di atas arasy-Nya dan Allah lebih besar daripada arasy tersebut. Dari seluruh makhluknya. Makanya Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Selain Allah kecil. Seluruh makhluknya kecil di hadapan Allah. Kecil dari segi zat, kecil juga dari segi kekuasaan, kemuliaan, dan yang lain-lainnya. Makanya Akbar itu hanya layak dimiliki, disandang oleh Allah. Makhluk tidak layak menyandang sebutan ini. Jadi apabila ada anak ibu yang sudah diberi Akbar, rubahlah bu, sebagaimana Nabi SAW merubah sebutan Abul Hakam menjadi Abu Syuraih, karena Al Hakam lah nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu di Sumatera Selatan. Kita berikan kesempatan berikutnya yang kedua, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya sebagai orang Sunda saat ini merasa gemas atas usaha yang dilakukan oleh seorang bupati di sebuah kawasan di Tatar Sunda yang berupaya menghidupkan ajaran Sunda Karuhun sebagai landasan kehidupan sehari-hari orang Sunda secara khusus, dan beranggapan bahwa ajaran Karuhun juga baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah sebenarnya Islam memandang ajaran Karuhun atau nenek moyang? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Barakallahu fiik orang Sunda. Iya. Kalau Islam itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ajaran Sunda atau budaya yang lainnya, namanya juga budaya, hasil budidaya manusia, hasil produk akal manusia. Kalau Islam wahyu dari Allah, mana yang lebih bagus, budaya ataukah wahyu? Tentu saja wahyu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, hampir semua daerah memiliki tradisi yang diwarisi dari nenek moyangnya. Dan itu juga terjadi pada bangsa Arab zaman jahiliyah, zaman dahulu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti ajaran yang Allah turunkan kepada kalian, ikuti ajaran Islam, mereka menjawab, kami hanya akan mengikuti warisan ajaran dari nenek moyang kami. Lalu Allah menegur, awalaukana yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka akan mengikuti ajaran nenek moyang itu sekalipun itu mengajak mereka kepada neraka sa'ir? Walhasil setiap daerah pasti ada, ya. Apabila ada perbenturan antara budaya setempat dengan syariat Islam, mana sisi mana yang lebih menonjol dari diri kita? Apakah sisi keislaman kita atau sisi kesukuan kita? Kalau betul-betul ada perbenturan antara Islam dengan budaya suku kita, apa kita akan lebih memilih menonjolkan kesukuan kita ataukah keislaman kita? Kalau kita lebih berpegang teguh kepada nilai kesukuan kita, maka kita akan menolak sebagian dari syariat Islam demi mempertahankan kesukuan kita. Kalau itu yang terjadi, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Mereka lebih memilih warisan nenek moyang daripada aturan Allah Azza wa Jalla, ya. Oleh karena itu, bila benar-benar ada perbenturan antara Islam dengan kesukuan, pegang Islam dan toleranlah, apa namanya, melunaklah hati untuk menerima Islam, ya. Dan tidaklah, pada hakikatnya tidaklah harus dibenturkan antara budaya Sunda dengan ajaran Islam. Ini bisa berjalan selaras, bisa. Kalau ada perbenturan keras, ya Islamlah yang harus kita pegang teguh, bukan budaya yang kita pegang teguh dengan membenturkan diri dengan ajaran Islam. Ingat, kalau budaya ini akan kita tinggalkan, kita akan mati. Tapi kalau Islam, terus akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat nanti, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kamu mati kecuali sebagai muslim, matinya sebagai seorang muslim. Artinya berpegang teguh di atas ajaran Islamnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud, man asha ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Siapa orang yang hidup di atas suatu keyakinan, suatu ajaran, dia akan mati di atas ajaran itu pula. Dan siapa orang yang mati di atas suatu ajaran, dia akan dibangkitkan kelak oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran itu pula. Maknanya apa? Kalau kita ingin dibangkitkan sebagai seorang muslim nanti di akhirat, matilah kita dalam keadaan Islam. Siapa orang yang ingin mati di atas Islam, selama hidupnya haruslah berpegang teguh kepada Islam. Sekarang kita lebih bangga disebut sebagai orang Islamkah, atau oleh lebih bangga disebut sebagai suku tertentu? Tentu saja kita lebih bangga dengan Islamnya, lebih ingin disebut sebagai seorang muslimnya, karena di akhirat Allah tidak lagi memandang suku, tapi yang Allah lihat adalah sejauh mana syariat Islam, ajaran Islam diterapkan pada dirinya, bukan sejauh mana dia berpegang teguh kepada suku dia masing-masing. Enggak, Islam yang menjadi landasan, Islam pula yang akan menjadi pertimbangan di hisabnya amal orang tersebut, ya. Oleh karena itu kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla membukakan pintu hati orang-orang yang mengabaikan Islam hanya demi suku dan budaya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang seperti itu dimanapun berada untuk lebih menerapkan Islamnya daripada budayanya. Ya, cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi waktu maghrib tiba, insyaallah kita nanti akan lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.